السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله، أما بعد. Para habaib, para kiai, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia Baitullah, yaitu masjid. Di dalam majelis yang mulia, taman-taman surganya Allah, dengan niat dan tujuan yang mulia, yaitu menambah kedekatan atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah kedekatan dan ta'alluq kita kepada kekasih-kekasih Allah pada hari ini, yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Arbillah Ja'far bin Syaikhan bin Ali As-Saggaf. Dengan harapan atas kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita semua, kita yang hadir khususnya dalam majlis ini, keluarga kita dan masyarakat kita dijadikan manusia yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, lebih-lebih mulia di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang sudah dicapai oleh orang yang kita hauli. Dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dan Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk memberikan rasa kagum, rasa pemuliaan dan pengagungan kepada orang tersebut. Sebelum kita memuliakan, mengagungkan dan mencintai Habib Ja'far bin Syaikhan, Allah sudah mengagungkan, Allah sudah mencintai beliau, sehingga malaikat diperintah untuk menebarkan rasa cinta tersebut di hati kita bersama. Apa yang menyebabkan kemuliaan beliau? Beliau adalah orang yang berilmu, beliau adalah orang yang mengamalkan ilmunya, dan beliau adalah orang yang mengajarkan ilmunya. Beliau adalah orang yang alima, wa amila, wa allama, yud'a aziman fi malakutis sama, akan dipanggil dengan panggilan kemuliaan di kerajaan langit, apalagi di antara kita sesama manusia. Kemuliaan karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang hakiki, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kafani izzan idza kunta li rabban wa kafani fakhran idza kuntu laka abdan. Cukup bagiku kebanggaan, cukup bagiku kemuliaan ketika engkau ya Allah menjadi Tuhanku. Tiada kemuliaan yang menandingi kemuliaan orang yang bertuhan kepada Allah. Wa kafani fakhran, aku cukup merasa bangga, aku cukup merasa terhormat ketika aku menjadi manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita, kita selalu diliputi dengan rasa ketakutan, diliputi dengan kegundahan, atau kalau kita pinjam bahasa sekarang, kita selalu galau dalam hati kita bersama. Yang wali-walinya Allah tidak pernah galau, tidak pernah gundah gulana, selalu memiliki hati yang tenang, hati yang mutmainnah, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tenang menghadapi apa yang telah diberikan Allah dan ditakdirkan Allah kepada dirinya. Kita selalu bingung. Selalu bingung merasa takut dan terancam keselamatan kita. Merasa takut dan terancam harta kita. Merasa takut dan terancam kekayaan dan pangkat kita. Sehingga banyak di antara kita yang mengasuransikan hartanya karena takut kehilangan. Mengasuransikan pendidikan anak dan keturunannya, takut anak dan keturunannya putus pendidikannya. Bahkan ada di antara mereka yang mengasuransikan jiwanya, takut kematian datang mendadak. Padahal asuransi yang bisa menjamin kita bukan asuransi yang ditawarkan oleh mereka, tapi asuransi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan makna yang luas, dan ketahuilah asuransi Allah, jaminan Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Problem menghadapi kita, galau menimpa kita, Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mewujudkan ketakwaan dalam segala aspek kehidupannya. Ketakwaan yang tidak hanya identik dengan sarung dan kopiah. Ketakwaan yang dunia bukan hanya identik dengan masjid dan musholla, tapi ketakwaan yang menyeluruh. Ketakwaan yang menghiasi hubungan individual vertikalnya kepada Allah, dan ketakwaan yang menghiasi hubungan sosial horizontalnya kepada sesama manusia. Maka Allah mengatakan, yaj'allahu min amrihi yusra, akan dibebaskan oleh Allah dari segala problematika kehidupan. Solusi akan diberikan, rasa galau, bingung akan sirna di hati karena memiliki kekuatan yang besar, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lalu kita dibingungkan pula. Anak-anak kita menghadapi ujian nasional. Digalakkan bimbingan-bimbingan belajar. Sampai banyak di antara mereka yang meliburkan anaknya ngaji demi untuk bimbingan belajar. Pamit sama ustadznya, ustadz, yugo kulo prei ngaji keranten ujian sekolah. Ada ustadz yang ngomong ge pun mengkene ujian ngaji sekolahe prei. Ujian sekolah meliburkan ngaji, tapi tidak pernah ada ceritanya ujian ngaji meliburkan sekolah. Bingung takut anaknya tidak memiliki ilmu, tapi ketakwaan. Bahkan ada bimbingan belajar yang dimulai sore pulang isya, subuh, maghrib dan isya-nya ditinggalkan. Bingung kalau anaknya tidak memiliki ilmu, tapi mereka tidak bingung kalau cahaya ilmu tersebut tidak masuk dalam anak mereka. Padahal Allah memberikan jaminan ketika orang itu mendidik anaknya, mensekolahkan anaknya, dibarengi dengan ketakwaan, Allah memberikan asuransi jaminan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu, akan memberikan cahaya ilmu. Ketika ilmu saja diperoleh akan tapi nurul ilm tidak ada, maka orang tersebut kehidupannya tidak mencerminkan ilmunya. Ilmunya tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Orang berilmu sarjana tapi ternyata kelakuannya lebih jahat daripada orang awam yang tidak bertitel apa-apa. Ketahuilah saudaraku, al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu adakah merupakan sesuatu perkara, tapi tanggung jawab ilmu juga penting. Sehingga kita dididik oleh orang tua kita, kita dididik oleh para habaib kita untuk berilmu dan bertanggung jawab atas ilmunya. Bukan hanya ilmu akan tapi nurul ilm, cahaya ilmu ada pada dirinya. Kenyataan tidak, mereka bingung kalau anaknya tidak lulus, mereka bingung kalau anaknya tidak berijazah. bingung. Untung-untung kebingungannya sekarang dilampiaskan dengan istighosah. Banyak sekolah-sekolah yang mengadakan istighosah. Ala kulli hal baik, akan tapi hanya ketika mau ujian. Perundungan besok selesai ujian, study tour, rekreasi, kumpul, hilang istighosahnya. Itu bukan aliran sesat, tapi aliran sesaat saja. Hanya suatu waktu dia butuh, dia dekat kepada Allah. Ketika dia tidak butuh, dia jauh dari Allah. Pada Allah sudah memberikan jaminan. Arahkan anak anda kepada ketakwaan. Arahkan anak anda kepada ibadah. Dekatkan dengan para ulama. Yu'allimukumullah. Allah akan berikan keilmuan kepada anak-anak kita yang mampu untuk menyinari kehidupan masyarakat. Sebagaimana habaib kita, sebagaimana yang kita khali, tahya bihim kullu ardin yanziluna biha ka'annahum libiqa'il ardi amtaru. Hidup setiap daerah yang beliau duduki, hidup setiap daerah yang beliau datangi, kedatangan beliau bagaikan hujan yang menyirami kita bersama. Kita pada siang hari ini ada dalam hujannya Habib Ja'far bin Syaihan. Semoga hujan tersebut mampu untuk menyiram dan melunturkan dosa-dosa kita bersama. Dan semoga hujan tersebut akan menyuburkan hati kita, menyuburkan keimanan kita, menyuburkan keislaman kita, sehingga tumbuh bibit-bibit ibadah, sehingga tumbuh bibit-bibit kebaikan sepulang kita dari majlis yang mulia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal afwa minkum, kita berdoa semoga kita mendapat barokah, mendapat kemanfaatan dari apa yang dari beliau-beliau yang kita holi dan yang kita sebut namanya. Rabbi famfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.